الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Pemirsa pendengar Radio Roja serta TV Roja muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kembali kita dapat melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kekuasaan Bani Abbasiyah atau kekhalifahan Bani Abbasiyah di masa penguasa itu Al-Ma'mun, Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Sebelumnya kita sudah banyak berbincang tentang perkara-perkara atau hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan Bani Abbasiyah. Pada pelajaran lalu kita telah bicara tentang Al-Ma'mun, saudara dari Al-Ma'mun yaitu Al-Amin, ya, Al-Amin, dan terjadi silang pendapat antara mereka berdua tentang kekuasaan, dan akhirnya terbunuhnya Al-Amin dan berkuasanya Al-Ma'mun di dalam pertikaian tersebut. Maka pada kesempatan ini kita akan bicara tentang bagaimana kekuasaan Al-Ma'mun dan apa pelajaran-pelajaran dapat kita petik di dalam selama kekuasaannya dia, apa saja yang dia lakukan. Utamanya ada satu peristiwa yang sangat terkenal di masa Ma'mun ini. Ada dua hal yang sangat terkenal, dan itu tentang kemajuan ilmu dan juga perkembangan gerakan perkembangan ilmu. Bahkan ulama menyebutkan jadi bahasa Arab bukan sekedar bahasa yang hanya menggambarkan syair-syair ataupun masalah bahasa dinia, tapi dia sudah merambah ke bahasa sakofah, bahasa penguasaan ilmu, pengetahuan di masa itu. Cuman ada satu kendala yang terjadi di masa Al-Ma'mun itu, dikenal dengan fitnah khalqil Quran, yaitu di mana Ma'mun ini dipengaruhi oleh pemikiran Al-Kalam, terutama karena dia belajar kepada salah seorang dari tokoh Mu'tazilah, Abu Uzail Al-Allaf. Dia terpengaruh dengan pemikirannya, akhirnya dia mendoktrin masyarakat di masanya dengan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Untuk pembahasan fitnah khalqil Quran, terjadinya suatu fitnah atau peristiwa ini, kita akan bahas insyaAllah dalam pertemuan khusus, karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran, terutamanya bagaimana pandangan para ulama al-sunnah dalam menyikapi penguasa yang melakukan sebuah kesalahan besar di dalam kekuasaannya, terutama adalah dalam hal berkenaan dengan akidah. Banyak ulama yang menjadikan peristiwa fitnah khalqil Quran dalam sebagai hujah tentang bagaimana konsekuensinya al-sunnah dalam menjaga persatuan umat dan mematuhi penguasa, taat kepada penguasa. Dalam waktu yang sama juga para ulama tidak menuruti kehendak penguasa yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Ini dua hal yang bisa dipertemukan oleh para ulama di masa itu, tidak saling bertentangan antara mengingkari kemungkaran dengan taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Nah, ini karena pentingnya peristiwa ini, insyaAllah akan kita bahas dalam pertemuan khusus tentang fitnah khalqil Quran di masa Ma'mun ini. Baik, saudara-saudara seiman, kita akan bacakan biografinya. Al-Ma'mun ini siapa? Ma'mun tentu anak dari Ar-Rashid. Ada berapa raja atau penguasa di masa Abbasiyah yang sangat fenomenal, di antara Ar-Rashid, Harun Rashid, yang fenomenalnya karena memang juga di samping di masa dia kejayaan yang begitu, keadilan, kekuatan, kejayaan Islam, dan di samping juga ada pembangunan yang luar biasa di masanya. Sebagai beliau adalah yaitu pelanjut penguasa yang kelima kalau nggak salah dari penguasa Bani Abbasiyah, dan di samping itu juga pengaruh dari istrinya yang juga ikut andil dalam membangun kekuasaannya ataupun melakukan berbagai kemajuan di bidang pelayanan masyarakat, terutamanya adalah penyediaan tercukupnya kecukupan air bagi para jemaah haji, ya, baik dalam perjalanan mereka dari Baghdad menuju Makkah Al-Mukarramah maupun ketika mereka berada di Makkah Al-Mukarramah, terus khusus ketika mereka berada di Padang Arafah saat berwukuf. Kemudian yang fenomenal lagi adalah Al-Ma'mun. Kemudian nanti Al-Mu'tasim. Jadi ada tiga ini sangat fenomenal dari penguasa Bani Abbasiyah ini, yaitu Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim. Baik. Adapun garis keturunannya, kita sudah sering mengulang bahwa dia adalah namanya Abdullah, yang itu diberi gelar oleh ayahnya Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid Al-Qurashi Al-Hashimi. Jadi beliau dari keturunan Al-Bait kan, Al-Hashimi, dan dari bangsa Quraisy. Digelar dengan Abu Ja'far, dan sama dengan kunianya itu Abu Ja'far, sama dengan kunia Abu Ja'far Al-Mansur, karena melihat kepribadiannya dan juga banyak kesamaan dari sisi kepribadian antara dia dan Abu Ja'far Al-Mansur, maka dia menyukai gelar kunia itu Abu Ja'far. Jadi dia adalah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun. Tapi yang terkenal Abu Ja'far adalah Al-Mansur yang sebelumnya, pemerintah yang sebelumnya. Amirul Mukminin, tapi ibunya adalah Ummu Walad, artinya dari tawanan perang, yaitu namanya Al-Marajil Al-Baghisiyah. Dan Ma'mun ini lahir pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Ya. Kemudian saat dia sudah remaja umur 18 tahun atau hampir 20 tahun, dia diangkat menjadi wali'ahd oleh ayahnya setelah sebelumnya saudaranya yang lebih kecil dari dia 6 bulan, yaitu Al-Amin. Pada umurnya 13 tahun dia diangkat menjadi putra mahkota oleh ayahnya. Umur 13 tahun dia sudah diangkat menjadi putra mahkota. Kemudian menjadi khalifah setelah saudaranya Al-Amin, yaitu pada tahun 198 Hijriah atau bertepatan dengan 813 Masehi. Dan ketika itu dia berada di Rai atau di Khurasan, kemudian pindah ke Baghdad, ya, karena sebelumnya dia dikasih wilayah oleh ayahnya untuk menjadi gubernur di Khurasan serta daerah-daerah yang sekitarnya. Dan pada tahun 204 Hijriah pindahlah dia ke Baghdad. Tentu sebelum pindah ke Baghdad banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi juga di Baghdad, dan akhirnya dia pindah ke Baghdad. 204 Hijriah atau bertepatan dengan 819 Masehi. Dia ini terkenal dengan sifat-sifat yang sangat berbeda dari banyak penguasa sebelumnya, karena dia memiliki banyak kelebihan ya dari sisi kepribadiannya dia, ya, sangat berbeda dari penguasa-penguasa sebelumnya. Pertama adalah sangat suka memaafkan kesalahan, mailuhu ilal afwi, dia tidak suka membalas dendam. Kemudian juga memiliki sifat pemurah, suka membantu, memiliki kasih sayang yang tinggi terhadap rakyatnya. Kemudian kuatu hujatul iqna, memiliki kekuatan di dalam menjelaskan persoalan dengan argumentasi yang kokoh. Ya. Kemudian kan yang hadir al-badiha, sangat cerdas, ya, sangat cerdas. Kemudian adabiyan, yang juga disebutkan dia ini seorang ahli sastra. Ya. Ini di antara kelebihan-kelebihannya disebutkan. Bahkan Imam Suyuti dalam Tarikh Khulafa menjelaskan bahwa Ma'mun ini di antara disebutkan oleh dia kelebihan-kelebihannya, kepribadiannya adalah, ya, Imam Suyuti ini menjelaskan dijelaskan Imam Suyuti, wa kana mirijal bani Abbas hazman wa azman, jadi tegas dan orang yang punya visioner, visi misi yang kokoh, yang memiliki semangat yang tinggi, wa juga hilman, santun, dan juga ilman, artinya punya ilmu. Memang dia dari masa mudanya memang orang-orang yang salah satu di antara anak dari Harun Rasyid yang sangat rajin belajar. Wara'yan wa daha'an, dan juga pintar dan sangat cerdas. Wahaibatan, sangat disegani, ya. Wasyaja'atan, dan pemberani. Wasu'dudan wa samahatan, dan pintar dalam menjadi apa namanya, memiliki kepiawaian di dalam administrasi negara. Walahu mahasin wasirat tawilah, dia punya banyak kelebihan, kebaikan-kebaikan, ya, wasirat tawilah, dan sejarah yang panjang, kata Imam Suyuti. Laula ma atahu min mihnatin nasi fil qawli bi khalqil Quran. Cuman sayangnya, kata Imam Suyuti, salah satu hal yang menyebab dia tercemar sedikit namanya itu adalah, ya, menyebabkan namanya tercemar adalah karena dia telah membawa sebuah fitnah manusia, membawa manusia ke dalam suatu fitnah, yaitu mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Baik. Bahkan disebutkan oleh Imam Suyuti, walam yalil khilafah min Bani Abbas a'lam minhu. Bahkan di antara khalifah-khalifah Bani Abbas tidak ada yang lebih berilmu dari dia. Artinya wa kana fasihan, ya. Artinya dia orang yang sangat tinggi ilmunya dan juga fasihan. Artinya sangat pintar dalam public speaking-nya atau orator mufawahan. Ya. Ini di antara kelebihan-kelebihannya yang dijelaskan oleh Imam Suyuti. Tentu ketika kita melihat seperti ini adalah bahwa ketika kita hubungkan nanti dengan perkembangan ilmu, kemudian keadilan yang ada di masanya, tentu sangat erat hubungannya dengan kepribadian seseorang tadi. Ya, membina dari kecil, yang sering kita ingatkan adalah di sini rasanya pentingnya kita menciptakan kepribadian-kepribadian pada generasi muda kita yang siap untuk memikul tanggung jawab di masa depan bangsa dan agama kita ini. Karena tidak akan mungkin, ya, secara tiba-tiba mereka memikul sebuah tanggung jawab, lalu mereka kita harapkan mampu berbuat amanah dan adil. Sementara dari kecil mereka tidak dibina, tidak dibangun kepribadiannya dengan cara yang benar, tentu akan jauh dari harapan yang kita inginkan. Jadi memang sifat yang disebutkan oleh Masyuti tentang makmun ini, kelebihan-kelebihan tadi yang begitu banyak, tentu bukan datang secara tiba-tiba, itu maksud kita. Maka sudah sering kita lihat dalam sejarah-sejarah sebelumnya, jika seseorang itu tahu agama, memiliki wawasan yang luas, maka ketika dia berkuasa banyak membawa faedah yang besar kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Maka oleh sebab itu kita lihat ketika bagaimana Harun Ar-Rasyid, dan juga seorang yang alim yang juga belajar kepada para ulama, ya, walaupun dia sebagai anak seorang raja, ya, dan hal itu tidak membuat dia silau atau bangga, sombong atau gengsi, istilah bahasa kicanya, untuk duduk belajar ilmu agama dan belajar ilmu yang lainnya. Bahkan sebenarnya kepada anak-anak yang orang tua mereka cukup dikenal orang baik, orang yang sudah meneruskan sejarah yang baik dalam profesi dan berprestasi dalam pekerjaannya, mestinya mereka menjaga nama baik orang tua mereka dan hati mewarisi keterampilan, kecerdasan orang tua mereka. Seperti mana sejarah-sejarah dalam Islam kita lihat banyak sekali ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin mewariskan sifat yang baik kepada anaknya. Jadi anaknya bukan berarti karena orang tuanya sudah hebat, kaya, lalu terlena dan lalai di dalam menikmati segala fasilitas kemewahan itu. Nah, ini yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat kadang-kadang anak-anak yang mungkin mendapat fasilitas ketika orang tuanya berkuasa atau orang tuanya memiliki kemampuan uang, kadang-kadang malah terlena di dalam kesenangan dan kemewahan itu. Akhirnya mereka ketika saat sudah dewasa ragu dan bimbang, dan bahkan ketika pun mewarisi umpamanya kalau diandai sebuahnya perusahaan atau sesuatunya, tidak bisa melanjutkan atau lebih daripada membawa perkembangan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Nah, ini suatu hal yang perlu ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Walaupun kita sebagai orang tua yang mampu yang untuk membuat anak kita hidup mewah dengan segala fasilitas ketenangan, hendaknya kita jangan mendidik mereka menjadi manja, mendidik mereka gengsi dan luput untuk merasakan diri mereka dari ilmu dan pengalaman. Ini yang perlu disadari oleh setiap orang tua. Kadang-kadang kita memberikan fasilitas segala-galanya kepada anak-anak kita dan akhirnya mereka terlena dan lalai dalam belajar dan dalam menuntut ilmu, ya bahkan malas, kerjanya hanya bermain, hura-hura, sibuk dengan gaya-gaya hidup model yang tidak jelas, ya kompoi-kompoi, kongkoi-kongkoi yang tidak jelas, ini akan membawa ya rugi bagi kita sendiri sebagai orang tua. Dan juga semestinya kita juga harus mempertahankan sebuah keberhasilan yang pernah kita raih dalam garis keluarga kita. Jika garis keluarga kita adalah garisan ulama, maka hendaknya setiap keturunan kita harap ada salah seorang minimal yang tetap mewarisi kecerdasan dalam beragamanya, yang menjadi ulama, faqih, alim, dan seterusnya. Jika adalah seorang tokoh politik yang amanah, yang baik, nah hendaknya juga kita harus mendidik, menciptakan generasi penerus kita. Ya, jangan kita kena kita mampu memberikan fasilitas-fasilitas yang mewah kepada anak kita membuat mereka terlena daripada dengan segala kesenangan itu daripada tanggung jawab masa depan mereka untuk melanjutkan visi dan misi yang telah kita bangun untuk bangsa, untuk agama kita. Jadi kita lanjutkan, kita ciptakan generasi yang baik. Maka kita lihat dalam banyak sejarah yang telah kita baca, yang telah kita pelajari dalam majelis kita dan pertemuan kita, selalu setiap orang yang punya ilmu agama yang kemudian menekuni ilmu agama, kemudian dia diberi tanggung jawab dan juga memiliki ketampil-ketampilan lainnya, ketika dia berkuasa sangat berbeda dari yang lainnya. Kita lihat Al-Amin yang kemarin kita diceritakan, yang jauh kemampuan dari segi kemampuan ilmu dan kepribadiannya daripada saudaranya ini, membuat dia tidak lama berkuasa, membuat dia bisa dikendalikan oleh bawahannya karena dia tidak punya kemampuan kepemimpinan yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil. Nah, ini yang diceritakan oleh Imam Suyuti, disebutkan banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Nah, oleh sebab itu memang disebutkan Imam Suyuti, ya wasami al hadis min abihi, dun juga belajar kepada orang tuanya Harun Rashid dan Husaim, Abad bin Awam, ini ulama-ulama, Yusuf bin Atiyah, Abu Muawiyah Ad-Darir, Ismail bin Aliyah, Hujjah al-Hajjaj al-A'war wa tabaqatihim. Jadi dia belajar, ya. Kemudian juga tuanya, sebenarnya kita ketahui para khulafa-khulafa dahulu selalu menyediakan pendidik-pendidik khusus untuk anak-anaknya, baik dalam pendidik dalam bacaan menghafal Al-Quran maupun ilmu fikihnya, ilmu bahasa, ya, sastra, segala macam. Mereka memanggil dalam bahasa kita sekarang mungkin memiliki semacam kursus, ya, sendiri memiliki les, ya, memanggil guru les ke rumah, itu bahasanya kita sekarang. Dulu memang begitu, para khalifah itu menunjuk, ya, seorang ulama, ya, untuk mendidik anak-anaknya di segi akhlak seterusnya. Kemudian setelah dia berkuasa, dia Al-Ma'mun ini mengumpulkan para tokoh-tokoh ahli di Baghdad, ya. Nanti kita akan ceritakan bagaimana dia membangun Universitas Baitul Hikmah, yang sebelumnya juga kita sudah ceritakan bagaimana di masa Ar-Rasyid juga dimulai tentang pembangunan perpustakaan itu, dan juga sudah berkumpul di Baghdad para ahli-ahli di berbagai bidang ilmu. Nah, dilanjutkan oleh Harun Rasyid, dia membangun universitas yang belum ada di masa itu tandingannya, ya, yang begitu hebat, karena di sana menjadi dosen, tenaga pengajarnya memang para ahli-ahli dari berbagai negeri. Bahkan bukan dari negeri Islam saja, dia memanggil juga ahli-ahli dari luar wilayah Islam saat itu, ya, dari Romawi, untuk memberikan ilmu mereka dan yang dibayar, dikontrak di Baghdad. Nah, wa bari afil fiqhi wal arabiyyah wa ayyamin nas. Nah, ini disebutkan oleh Imam Suyuti bahwa di mana Al-Ma'mun ini bari'a, itu artinya ahli, ya, pakar di dalam ilmu fikih juga tahu. Bahkan disebutkan dalam sebuah cerita, ketika Ma'mun ini duduk di tengah para ulama sedang berdiskusi, datang seorang perempuan menyatakan bahwa ayahnya meninggal dan dia dapat hanya satu bagian tertentu gitu. Akhirnya Ma'mun memprediksi, oh, kalau begitu berarti ayahmu meninggalkan anak begini, jumlah anak sekian, ya jatahmu sekian. Para ulama melihat kecerdasan dia dapat membayangkan bahwa kalau bagian seorang anak perempuan sekian diterba oleh Ma'mun ini, kalau kamu berarti punya saudara laki 17 orang, kemudian perempuan 2 orang disebutkan oleh dia, dan ada ibumu, kemudian disebutkan mama jatahmu adalah separuh dari bagian laki-laki tadi. Setelah ditentukan bagian masing-masing oleh makmun, dijawab oleh makmun bahwa itu tidak salah. Ini karena wanita tadi protes dalam pembagian dapat warisannya dan kata mereka memang dia tahu kalau bagian perempuan segini berarti jumlah saudara sekian dihitung oleh dia. Ini kecerdasan dalam sisi ilmu warisnya dan sebagai syahid, sebagai bukti bagaimana dia pintar dalam ilmu fikihnya gitu. Al-Arabiyah dan juga dalam ilmu bahasa Arab yang maksudnya sastranya ahlinya wa ayyamanas maksud ayyamanas adalah ilmu sejarah. Walamma kabura ana bil falsafah. Nah, ini yang masalah dia. Ini di masa masih muda dia rajin berilmu-ilmu Islam. Namun setelah dia dewasa memperluas ilmunya tapi ilmu filsafat dan ilmu awail, ilmu-ilmu filsafat yang lain. Nah, wa mahara fiha, ini yang menyebab dia terjerembab, terjatuh ke dalam sebuah pemahaman ahli kalam ini. Fajara dhalika ila al-qawl bi khalqil Qur'an, kata Imam Suyuti, inilah menyebabkan dia ilmu yang filsafat yang dia pelajari itu membawa dia akhirnya suatu doktrin tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, ini yang diceritakan oleh Imam Suyuti. Baik. Kemudian juga para ulama menjelaskan dalam kekuasaannya dia ada beberapa peristiwa. Pertama, dia sangat loyal dengan keluarga Al-Bait, terutama keturunan Ali bin Abi Thalib. Maka akhirnya pernah dia ada dua hal yang menunjukkan dia loyal ini. Pertama, dia ingin dia memecat saudaranya Al-Mu'taman yang sudah ditunjuk oleh ayahnya sebelumnya sebagai putra mahkota, kalau dan dia akan menjadi dan setelah Al-Ma'mun mangkat maka yang akan menjadi raja adalah saudaranya. Namun Al-Ma'mun menggantikan hal itu dengan Ali Ridho. Ali Ridho salah seorang dari anak Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Nah, dan juga dia di antara apa namanya bentuk dia loyalnya berlebihan, maka dianggap dia loyal kepada, dianggap oleh ulama dan dia bagian ada sifat tasyayyu pada dirinya, mengatakan bahwa sahabat yang paling afdal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah Rasulullah SAW, dia mengatakan Abdul Tua Ali bin Abi Thalib. Ini diantara indikasi dia apa namanya terpengaruh pemahaman tasyayyuh. Tapi ketika dikonfirmasi kepada makmun ini, dia menjelaskan apakah bukan berarti dia mencela Abu Bakar dan menghina Abu Bakar, ya, dia malah menyebutkan secara jelas tidak boleh seorang pun menyebut keburukan atau menyebaskan suatu hal yang buruk kepada Abu Bakar Siddiq, Umar, dan Umar. Maka cuman dia pendapat sahabat yang betul-betul adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi yang jelas ini adalah pandangan yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW dan juga pendapat para sahabat secara umum, ya. Bahkan sudah sering kita sebutkan dalil-dalil tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar di atas segala sahabat Nabi SAW. Namun ini yang membuat dia sampai ketika satu kali juga pernah dikonfirmasi kepada dia kenapa dia berbuat demikian. Di antara hujahnya makmun ini adalah ketika Ali bin Abi Thalib berkuasa, dia memberikan kesempatan kepada anak Abbas, keturunan Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, memberikan kesempatan kepada anak-anak cucu Abbas untuk berkuasa di beberapa wilayah. Maka dia ingin membalas jasa baik itu. Nah, ini di antara konfirmasi kepada dia. Termasuk paham dia tadi mendahulukan Ali bin Talib dari atas Abu Bakar dalam segi keutamaan, bukan khilafah, ya. Kalau khilafah tetap diakui oleh dia, yang menjadi khalifah secara Rasul ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Cuma dari sisi kemuliaan, mana yang lebih mulia Abu Bakar dan Umar, dia berpendapat adalah apa namanya Ali bin Talib. Tetapi ini jelas pandangan yang menyelisih pandangan yang disepakati ijma' para sahabat bahwa yang afdol setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Cuma sebagian sahabat berbeda antara keutamaan Ali dan Utsman saja. Adapun masalah Abu Bakar dan Umar itu secara ijma' para sahabat Nabi mengatakan yang afdol setelah Rasulullah SAW dari kalangan umat ini yaitu adalah di kalangan umat ini dari umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Taib. Kemudian kana al-Ma'mun ammar bil adl, orang yang sangat tegas dalam menegakkan keadilan. Ya, sangat tegas dalam keadilan, dan ini juga sudah sering kita jelaskan bahwa kunci dari sebuah kekuasaan itu adalah keadilan. Langgeng dan majunya sebuah negara diasasi dengan keadilan. Kalau tidak berangkat dari menekan keadilan, maka apapun upaya yang kita upayakan untuk membangunnya, jika keadilan tidak tegak, itu akan membawa ketimpangan dalam banyak masalah, permasalahan negara tersebut. Maka makmun sangat tegas dalam menekan keadilan, faqihun nafs, dan juga orang yang apa namanya ini memiliki apa namanya jiwa yang terkontrol. Yu'addu min kibar ulama, bahkan Abu Mi'syar Al-Munajjim mengatakan bahkan Ma'mun ini dianggap salah satu ulama-ulama yang cukup berilmu di masanya dia juga. Walaupun di masa Ma'mun banyak ulama-ulama yang jauh lebih berilmu daripada Ma'mun seperti Imam Syafi'i dan lainnya. Kemudian disebutkan ketika dia menunjuk Ali Ridho sebagai putra mahkota, tetapi hal ini ketika Ma'mun berjalan ke Baghdad bersama Ali Ridho ini, Ali Ridho meninggal pada tahun 203. Fatah Imam Ila al-Baghdad bi'u'allimu bi'annahum innama naqamu alaihi bi'ba'atihi li'ali. Kemudian akhirnya dia menjelaskan bahwa Ali Baghdad tidak setuju dengan sikap dia mengangkat Ali Ridho sebagai putra mahkotanya. Tapi ketika Ali Ridho sudah meninggal, maka Ma'mun menyampaikan i'tidar ataupun maafnya ya untuk kesalahan itu. Dan akhirnya setelah itu dia tunjuk saudaranya yaitu Al-Mu'tasim, yang nanti akan kita jelaskan setelah kuasa Al-Ma'mun ini. Kemudian setelah Ma'mun berangkat ke Baghdad di bulan Safar tahun 204 Hijriah, maka orang-orang keturunan Bani Mani Abbas berbicara ya, karena sebelumnya suatu budaya pakaian yang dipakai oleh kerajaan pasukan itu adalah itu pakaian yang berwarna hitam. Kemudian setelah Ma'mun itu dia menyuruh orang memakai banyak pakaian-pakaian warna hijau. Maka akhirnya setelah meninggalnya Ali Ridho, Al-Ma'mun mengembalikan kebiasaan yang selama ini, yaitu untuk memakai pakaian yang berwarna hitam kembali dalam pakaian-pakaian resmi ya, daripada kerajaan ataupun pakaian harian daripada pegawai-pegawai kerajaan. Taib. Kemudian ini yang disebutkan tadi oleh salah seorang perawi menyebutkan bahwa ketika Banu Abbas, keturunan Bani Abbas mengkonfirmasi tentang kenapa dia mengangkat Ali Ridho sebagai putra mahkotanya, inna kalabirin auladi Ali bin Abi Talib, engkau sangat baik kepada keturunan Ali, anak cucu Ali bin Abi Talib, wal amru fika, sedangkan urusan berada di tanganmu. Bahkan dalam sebuah penjelasan para penulis sejarah, hampir-hampir saja dia mau menyerahkan kuasanya saat itu kepada, dan dia mau mengundurkan diri dan menyerahkan kuasa kepada Ali Ridho. Waqala inna ma fa'altu ma fa'altu, dia jawab, aku melakukan hal itu adalah karena Abu Bakar dan telah menjadi khalifah dan tidak pernah mengangkat seorang pun dari Bani Hashim, kemudian juga dari Umar, kemudian masa Utsman demikian juga. Kemudian tatkala Ali menjadi khalifah, dia mengangkat Abdullah bin Abbas menjadi gubernur di Basra, Ubaidillah di Yaman, Ubaidillah bin Abbas di Yaman, kemudian Ma'bad di Makkah, Qustam Bahrain, jadi maksudnya berikan wilayah-wilayah untuk berkuasa. Wa ma taraka hadan minhum hatta wallahu syai'an. Jadi tidak ada yang tersisa dari keturunan Bani Abbas kecuali mereka diberi jabatan oleh Ali bin Talib. Bahkan hadhihi fi anaqina hatta kafa'tuhu fi waladihi bima fa'altu. Maka ini suatu jasa yang kita berutang budi kepada dia, kata Ma'mun, maka saya ingin membalasnya kepada anaknya ini, yaitu mengangkat Ali Ridho sebagai putra mahkotanya. Taib. Kemudian pada tahun 211 dia membuat sebuah maklumat. Ma'mun menugaskan sebuah maklumat bahwa bari azimatu man zakara Muawiyah bi khairin wa ana afdal khalqi ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib. Ini yang disebutkan oleh para ulama, dia melarang orang mencela Muawiyah ya, karena dia tidak suka, bukan berarti karena dia mendahulukan Ali bin Abi Thalib di atas Abu Bakar, bukan berarti dia mencela Abu Bakar dan Umar, itu sama sekali tidak dibolehkan di masa dia. Kemudian pada tahun 212, nah disinilah mulai muncul pengaruh tentang terjadinya awal fitnah khalqul Quran yang kita akan sebutkan rincian insyaAllah dalam pertemuan khusus. menyebabkan terjadi kegalauan para ulama saat itu. Ulama sangat ditekan dan bahkan ada yang ditahan, bahkan sampai ada yang disiksa dan dibunuh. Nah, ini menyebabkan sebuah apa namanya, gejolak yang sosial di tengah kekuasaan makmum saat itu. Baik, namun nanti kita akan jelaskan apa namanya, apa yang terjadi di masa doktrin. Apa namanya, ada sekitar 6 tahun kalau nggak salah, itu masanya kena 212 sampai 218. Disitulah terjadi apa namanya, doktrin ini berjalan, para ulama banyak yang namanya di apa namanya mengalami penyiksaan, menolak doktrin tersebut. Baik. Kemudian tadi kita sudah jelaskan sedikit tentang bagaimana pengangkatan Ali Ridho. Kemudian di masa Makmun juga banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan, terutama dari apa namanya, orang-orang yang tidak suka kekuasaan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Al-Ma'mun untuk mengangkat Ali Ridho sebagai penggantinya. Dan juga ada lagi kekuasaan Muhammad bin Ja'far Sadiq, ya, yang juga melakukan apa namanya, kudeta untuk merebut kekuasaan dari Ma'mun. Sedikit kita bercerita tentang perkembangan ilmu. Ini yang sangat, satu peristiwa yang sangat dikenal di masa Ma'mun ini. Kita akan bicarakan dengan perkembangan ilmu di masa Ma'mun ini. Disebutkan, ya, iqtara ismu Ma'mun bitilka an-nahdha al-ilmiyyah allati izdaharat fil 'asr Abbasi al-awwal biwajhin 'am. Jadi kalau disebut nama Ma'mun, maka orang akan teringat bagaimana perkembangan ilmu yang begitu luas di masa kekuasaan Bani Abbasiyah yang pertama. Ya, secara khusus di masa kekuasaan Ma'mun sendiri. Di yu'tabar ahdu hadzal khalifah min arqal 'uhud ilmiyah. Jadi masa pemerintahan Ma'mun ini dianggap masa kemajuan ilmu yang sangat tinggi, ya, sepanjang sejarah kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi kemudian ini juga diawali karena Ma'mun sendiri adalah sejak kecil orang senang membaca, ya, sehingga dia banyak mempelajari ilmu fikih, tarikh, hadis, tafsir dan bahasa. Dan kan muhibban li ilmi syugufan bil izdiyat minhu, sangat haus dengan ilmu, ya. Kemudian di masanya dibukalah majlis-majlis munakasyat, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan. Di masa Ar-Rasyid juga dibangun perpustakaan Baitul Hikmah, di sana ada satu ruangan khusus untuk ruangan untuk diskusi. Nah, di masa Al-Ma'mun ini dibuka ini ruangan publik untuk banyak berdiskusi. Para penulis sejarah ingin melihat bahwa Ma'mun ini karena kecerdasannya ingin melihat, dia melakukan sebuah statement, melontar sebuah statement, ingin melihat jawaban para fuqaha, jawaban para ulama tentang apa yang dia katakan. Nah, ada yang lain menganggap itu adalah sebuah taktiknya untuk memancing para ahli ilmu untuk belajar dan mendalami masalah yang sedang dilontarkan ke khalayak ramai oleh Ma'mun. Jadi sebagian penulis menyebut demikian, sebagai penulis sejarah, bahwa dia sering membuat statement yang membuat orang untuk menggali ilmu. Bahkan dia mengadakan majlis-majlis diskusi yang sering, bahkan dia sendiri juga sering mengundang para ulama ke istananya untuk melakukan diskusi-diskusi. Baik. Maka wa abah munakasyat fikriya wa syaraka fiha bi nafsihi. Bahkan dia membuka apa namanya ini, debat-debat, ya, diskusi-diskusi umum, dan dia termasuk ikut di dalam debat itu. Wa sakhara kull imkanat wa salaka fas subul, ya, dan dia sediakan segala fasilitas untuk itu. Ya. Nah, kemudian dia buat anggaran khusus untuk itu. Kemudian dia juga ini yang kita akan bahas nanti, dia mendalami juga kita-kita filsafat yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Kemudian dia membuat lajnah untuk memfotokopi buku-buku yang ada di perpustakaan Konstantinia, yaitu di Qobrus Konstantinia, buku-buku yang filsafat yang ada pada bangsa Romawi saat itu, ya. Kemudian di masa Ma'mun ini banyak perkembangan-perkembangan, cuman juga dalam masa itu juga terjadi gejolak pemikiran terutama dari kaum Mu'tazila yang awal terjadi fitnah khalqul Quran. Kemudian laqad sa'ada numul mu'alaqat bain dual wa anadhak wa juhud allati badalaha al-abasiyun fi ihlal salam. Jadi juga terjadi semacam hubungan internasional antara kekuasaan Bani Abbasiyah dengan negara-negara lain saat itu, ya, yang menciptakan kedamaian. Kemudian juga terjadi pertukaran perdagangan. Jadi sudah lama di dalam Islam itu ada semacam pertukaran perdagangan. Kemudian izhar harakat at-ta'rib allati wasal ila dharwa. Kemudian juga ada suatu harakat yang pertama terjadi di masa Yamun ini adalah yaitu suatu kegiatan menerjemahkan buku-buku, ya, berbahasa Romawi, Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, berbagai buku itu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ini di antara awal-awal terjadinya perkembangan ilmu kalam di dalam Islam, yaitu dari berdasarkan ilmu filsafat tadi. Kemudian gimana kita di perkembangan ekonomi, perkembangan ilmu itu, dan dia menyediakan anggaran khusus untuk hal seperti ini. Kemudian dia selalu melakukan semacam hubungan baik dengan Imperator Bizantia, itu bangsa Romawi, yaitu yang di saat itu namanya Leon Armani. Ya. Kemudian saling bertukar utusan, ya, ke negara-negara Bizantium, itu bangsa negara Romawi. Liikhtiyar kutub ilmiah al-qadimah al-makhzuna al-mudakhkhara fiha, yaitu tujuannya adalah mengirim utusan-utusan ini untuk memilih buku-buku ilmu-ilmu, ya, memilih buku, ya, ilmiah yang lama, yang klasik gitu, ya, yang tersimpan di perpustakaan-perpustakaan Romawi. Dan dia disuruh ada utusan khusus untuk mencari hal itu ke. Jadi hal ini kalau sekarang terbalik, ya, terbalik, malah negara-negara barat banyak mengirimkan semacam utusan mereka untuk mengumpulkan berbagai pemeliharaan kuno dari karang-karang para ulama Nusantara untuk mereka teliti dan mereka pelajari. Kalau dahulu di masa Ma'mun, dia yang membuat semacam tim khusus untuk pergi ke negara Romawi Bizantium untuk melacak berbagai kitab-kitab ilmu yang lama, ya, yang tersimpan di sana. Tetapi poin negatifnya juga, ya, itu timbulnya paham-paham yang berdasarkan filsafat tadi mempengaruhi pemaham terhadap ilmu agama akidah Islam. Kemudian tidak atau kegiatan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa Latin itu ke dalam bahasa Arab bukan kegiatan perorangan, tetapi itu merupakan sebuah perintah resmi, ya, yang dilakukan oleh negara, ya, dan diberi gaji para orang-orang yang ada badan khusus, ya, watum fiku alaihal amwal, melakukan dan dia mengorbankan banyak uang untuk itu. Baik. Tetapi sebenarnya kita katakan tadi, hal itu membawa efek negatif ke dalam sebagian kaum muslimin. Jadi yang ilmu yang diterjemahkan ini bukan maksudnya ilmu-ilmu filsafat tok, yang disebut juga ilmu-ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kesehatan, ya, dan ilmu-ilmu biografi itu disebutkan juga diterjemahkan. Jadi yang inti yang banyak diambil itu dari ilmu-ilmu Yunani itu, ilmu-ilmu itu yang diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Al-Ma'mun. Tetapi termasuk ke dalamnya antaranya buku-buku pemikiran itu yang berdasarkan pada filsafat. Aslinya yang utama dijadikan sebagai tujuan utama adalah yaitu masalah ilmu-ilmu kesehatan, ilmu biografi, ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu dunia lah begitu, bukan ilmu agama. Ini yang disebutkan para ulama yang pada awalnya yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Namun dalam hal itu juga terbawa pemaham buku-buku filsafat yang lainnya. Kemudian dikumpulkan buku-buku itu dikumpulkan di Baitul Hikmah alladzi ansya'a fi 'am, yaitu di pada tahun 2015. Kemudian sehingga di sini ada sebuah kuliah atau sebuah kampus yang dibentuk di situ. Ya. Kemudian juga ada bagian khusus, ya. Translate khusus, bagian idarah khusus atau bahasa kitanya bagian khusus untuk menerjemahkan kitab-kitab itu ke dalam bahasa Arab. Kemudian di mana makmum juga tadi kita jelaskan memberikan intensif pada setiap ulama yang bekerja di universitas ini ataupun di badan penterjemahan tadi. Fahawa hadal bait turas saqafah islamiyah ila jib turas saqafah aljanabiyah. Jadi perpustakaan Baitul Hikmah itu menyimpan banyak pemendaharaan kekayaan ilmiah baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa yang Latin atau bahasa Yunani dan bahasa Romawi dan bahasa-bahasa yang lainnya. Ta'asar fiqh islami fi asl ma'mun bi salasati mawarid. Nah, ini yang dijelaskan, ada tiga hal yang pengaruhi pemikiran Islam itu. Faqad ta'asar bi saqafah igrikiyah. Jadi pemahaman igrikiyah, sesuatu paham filsafat ya. Pemin nahati syakal fa innal mantik Yunani a'ta fikr islami sigan fi turkil jadal wal bahs wa ta'bir wa tadlil. Jadi ada ilmu mantik yang di masa itu masuk ke dalam ilmu Islam ya, itu menunjukkan bagaimana cara berdiskusi, cara berdalil ya. Fata asar asali bun takalim bi hadhihi daya khassan mantik usto. Secara umum ini, hal ini mempengaruhi orang-orang al-kalam, secara khusus adalah tentang itu mantik Aristoteles ya. Ini hadal maudhu perkara ta'siru kabiran fi aqli mutakallimin, dan ini yang membuat banyaknya tersebarnya paham al-kalam dan juga paham-paham aflatoniyah ya dalam ilmu tasawuf. Kemudian juga hal yang masuk ke dalam fikih Islam itu adalah ini, kita melihat di sini bagaimana kenapa adanya muncul banyaknya paham-paham dalam Islam setelah ilmu-ilmu ini juga mempengaruhi cara pola berpikir orang-orang yang tidak matang dalam akidahnya, terpengaruh dengan pola pikir daripada filsafat Greek ini, kemudian juga filsafat India ya. Ini melalui, disebutkan para ulama, ini melalui itu perdagangan. Dan untuk kalam khilal intiqal hunud ila mukhtafil amsal islamiyah, dan juga terjadinya perdagangan dan adanya orang-orang Hindu yang berdagang dan tinggal di wilayah-wilayah Islam. Dan mereka membawa pemikiran-pemikiran filsafat Hindianya ya, dan kebudayaan mereka. Yang ini secara tidak langsung pengaruhi juga kehidupan kaum muslimin ya. Kemudian sampai disebutkan bahwa pengaruh Hindu ini masuk ke dalam pemikiran-pemikiran ketuhanan juga, dan juga dalam bentuk hal-hal ilmu kesehatan, riyadhah itu ya, apa disebut dengan ilmu olahraga, keolahragaan, olah tubuh segala macamnya, dan adab. Kemudian juga waqatlah khasam, hal ini juga mempengaruhi tentang berbagai macam bentuk ilmu-ilmu lain seperti ilmu riyadhiyat, disebut di sini ilmu bahasa kita ini apa, ilmu matematika dan ilmu perbintangan ya. Kemudian waqad lakhasa Muhammad Khawarizmi lil Khalifah al-Ma'mun ta'rib Ibrahim al-Fazzari li kitab Falaq al-Hindi. Ada seorang ulama namanya Muhammad Khawarizmi yang meringkas ilmu falak yang datang dari India ya, dalam bahasa Arab. Wa rumakana hadzal kitab wasila ila allati wasa'a biha al-arqam al-arabiyyah wa sifir miladil hindi ila bidil Islam. Makanya bentuk lambang-lambang huruf itu kalau dilihat di komputer itu kan disebut huruf Hindi. Huruf Hindi ini maksudnya ini pengaruh-pengaruh dari awal sejarah nomor-nomor yang ada dalam angka-angka dalam Islam. Ini termasuk dari situ pengaruh-pengaruhnya yang sebenarnya dijelaskan dalam sejarah perkembangan ilmu di masa makmun ini. Kemudian di antara buku yang di bahasa-bahasa lain yang dipindahkan ke dalam bahasa Arab, di antara buku Sanskerta dan buku Yunani dan Syriania. Syriania ini bahasa yang kita tahu adalah bahasa Injil, salah satu bahasanya umat Israel. Kemudian waqad araba katsir min asar Jalinus. Jalinus ini adalah seorang tokoh kesehatan di masa Yunani, dari buku Aristo, Platon ya, dan Socrates, Betlimus. Ini nama-nama tokoh ahli filsafat, buku-buku mereka yang yang diterjemahkan dalam bahasa Arab. Waqad kafa'ahul ma'mun ala ilmihi bimisli wazni al-kutub allati arabaha. Jadi gaji setiap orang yang menerjemahkan buku itu adalah buku itu ditimbang kemudian berapa beratnya, kemudian dikasih emas seberat buku itu. Jadi gaji para penterjemah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu, gajinya adalah sesuai timbangan buku itu dengan timbangan emas. Jadi kalau buku beratnya 1 kilo, maka dia dapat emas 1 kilo gitu. Baik. Ini di antara perkembangan-perkembangan di masa Makmun, terutama adalah pembangunan dari segi Universitas Baitul Hikmah yang dibangun di masa Makmun ini cukup maju, dan akhirnya ini yang menyebabkan terpengaruhnya banyak daripada tokoh-tokoh Islam yang belum memiliki akidah yang matang, sehingga masuklah ke ilmu filsafat ini ke dalam ilmu akidah, yang pada masa Makmun ini muncul paham Mu'tazilah yang terkenal dengan paham ada dua taufik yang mereka perbincangkan di situ, disebutkan oleh para penulis sejarah. Ada dua poin yang menjadi perdebatan yang muncul dari paham Al-Kalam itu adalah tentang beriman kepada takdir dan dalam masalah mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Makanya di masa Al-Ma'mun ini memang terjadi perkembangan ilmu, diskusi yang panjang, di masa dia terjadi juga semacam pemikiran tadi, antara pemikiran filsafat yang kemudian dibahasakan dalam ilmu kalam dalam oleh bahasa pesawat ulama kita yang pada asalnya, dan juga termasuk ke dalam ilmu tasawuf yang juga pengaruh dari terjemahan-terjemahan buku yang diterjemahkan di masa Al-Ma'mun ini. Tapi kita katakan bukan hanya itu buku saja, bukan itu pemikiran saja yang diterjemahkan di masa Ma'mun, tetapi termasuk ilmu-ilmu yang lain. Tadi yang disebutkan ilmu kesehatan kah, ilmu fisika kah, ilmu biologi kah, ilmu biografi, dan seterusnya ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu astronomi ya, juga itu diterjemahkan juga. Cuman ilmu-ilmu ini juga diterjemahkan juga. Jadi ketika ilmu ini tidak dipisahkan, mempengaruhi pola pikir orang ketika memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat takdir, ayat-ayat iman kepada takdir Allah, dan juga ayat-ayat bicara tentang nama dan sifat-sifat Allah. Maka di masa Makmun ini muncullah gerakan Mu'tazilah yang kuat, yaitu pertama adalah tidak percaya pada takdir, yang kedua adalah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang secara doktrinnya lahir pemikiran doktrin yaitu Al-Qur'an itu adalah makhluk, yang menyebabkan terjadi sebuah fitnah sama Ahlussunnah di masa itu. Dan kita akan bahas nanti bagaimana fitnah khalq Al-Qur'an dan bagaimana pandang Imam Ahmad yang beliau yang sebut salah satu tokoh yang berhasil bertahan dan mengembalikan paham Ahlussunnah walaupun menghadapi ancaman dan tantangan cukup berat beliau hadapi, namun beliau tetap bertahan dengan kesabarannya. Dan para ulama-ulama lain seperti Yahya bin Ma'in dan para ulama lain, justru mereka memakai namanya itu Tauriyah. Tauriyah itu artinya adalah ada yang menganggap dia terpaksa untuk menerima doktrin itu, ya, dia terpaksa menerima doktrin itu karena dipaksa oleh Makmun. Ada yang memakai Tauriyah. Ketika ditanya oleh utusan-utusan Makmun, mengatakan yakni Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, hadi makhluk. Jadi ini maksudnya dia mengatakan bahwa tangan yang dimaksud makhluk, tapi dia pakai Tauriyah. Dia sebutkan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, hadi makhluk. Jadi dikatakan dia menjawab dengan pinter, maksudnya dia yang makhluk itu adalah jari-jarinya. Walaupun sebelum dia menghitung, yang ini disebut Tauriyah. Ya, kepintaran untuk menyelamatkan dia. Kalau bahasa kita mungkin jawaban yang diplomatis, dijawab, banyak ulama menjawab dengan jawaban yang diplomatis. Seperti contohnya, seperti yang kita katakan tadi, ada ulama mengatakan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, hadi makhluk. Ini dia sebutkan, ini adalah makhluk. Yang dimaksud oleh dia, tangan dia. Bukan kitab-kitab suci Allah tadi. Tapi dia pakai Tauriyah atau memakai jawaban diplomatis. Untuk menyelamatkan akidah mereka, karena mereka, sebagian mereka tidak sanggup untuk menghadapi siksaan dan ancaman yang dilakukan oleh para pesuruh-pesuruh Fir'aun, pesuruh-pesuruh daripada Makmun ini, ya, dari petugas-petugas yang diperintahkan oleh Makmun. Jadi doktrin ini memang diperintahkan secara jelas oleh Makmun, ya, maklumat daripada dia sendiri. Mana dan fitnah khalq Al-Quran ini berlangsung dalam masa yang cukup panjang, ya, nanti setelah Mu'tasim kemudian Al-Wasiq, dan baru setelah Al-Wasiq lah mereda fitnah ini. Kemudian Al-Ma'mun di antara syekhnya yang terkenal, ya, yaitu setelah para ulama-ulama tentu yang pengaruh pemikirannya di saat setelah dewasa dia banyak baca buku-buku yang lain, yaitu Abu Huzail Al-Mu'tazili, ya, Abu Huzail Al-Alaf Mu'tazili. Ini yang menyebab dia terpengaruh pemikiran Mu'tazila. Kemudian di masa makmum juga terjadi banyak perkembangan-perkembangan wilayah ya yang jadi di masanya dia ini. Di antaranya banyak sekali kekuasaan apa namanya perluasan daripada kekuasaannya menaklukkan beberapa kota dari kota Byzantium atau Romawi. Ya. Itu yang dapat kita bahas dengan seperti ini dari sisi Ma'mun. Dan akhirnya Ma'mun ini sebelum meninggal dia mengangkat saudaranya Al-Mu'tasim sebagai penerus kekuasaannya. Ya, dia mengangkat saudaranya Al-Mu'tasim untuk yaitu ketika Ma'mun ahida qabla wafati ila akhi Al-Mu'tasim, setelah sebelumnya dia memecat saudaranya Al-Mu'taman itu Al-Qasim. Kemudian Mu'tajaza Ibn Abbas, dan dia tidak mewariskan kepada anaknya Abbas, dan dia meninggal di negeri di namanya Bilad Byzantiyin. Itu saat sedang berjuang dalam berperang ya, dalam meninggal di perbatasan negaranya dengan negara Romawi Byzantium ya. Nah, ini salah satu keutamaan di mana Ma'mun ini juga dia di masa dia cukup negara Islam atau khilafah Islamnya di masa dia sangat berwibawa sehingga tidak ada semacam intervensi negara-negara lain kepada kekuasaannya, bahkan dia memiliki angkatan yang sangat kuat yang banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Byzantium, dan di masanya juga berkembang perdagangan dan hubungan perdagangan dengan beberapa wilayah dan juga hubungan internasional yang telah kita bahas tadi, sehingga di masanya peluang itu dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu yang ada di masanya dia juga. Dan dia meninggal pada tahun 218 Hijriah ya, di bulan Rajab ya. Kemudian di bawah mayatnya ke Tarsus dan dikuburkan di sana. Baik, itu sedikit tentang Al-Ma'mun ya. Kita tidak bicara panjang lebar dengan perkembangan dalam bentuk politiknya, karena di masa dia cukup terkendali keamanan dan juga tidak terlalu banyak terjadinya peristiwa-peristiwa peperangan di masa dia. Di antara negeri yang ditaklukkan oleh Ma'mun ini, itu memerangi bangsa Rum, dia menaklukkan yaitu benteng, namanya Benteng Qurroh, ya, kemudian juga Benteng Al-Majida, kemudian berangkat ke Damaskus, kemudian juga menaklukkan benteng-benteng yang lainnya, ya, yang di bawah kekuasaan Romawi saat itu. Kemudian, adapun masalah khalqul Quran, insyaAllah kita akan bahas dalam secara khusus ya. Ada beberapa ungkapan-ungkapan Ma'mun yang bagus untuk kita dengarkan ya, bagaimana dia menunjukkan bahwa dia seorang ulama yang paham dengan agama ini, dan diceritakan oleh banyak ulama tentang bagaimana perkataan-perkataannya dia. Baik. Dirakan kunna bainana Ma'mun fa'atisa falam nusammithu. Ini ada nama Hamid bin Abbas Ibnul Wazir berkata, ketika kami berasa di sisi Ma'mun dan dia bersin, lalu kami tidak menjawab ucapan alhamdulillahnya. Qala lima la tusammituni? Kenapa kalian tidak jawab? Qulna ajalnaka ya amirul mukminin. Ya, alasan mereka tidak berani, kami sangat menghormati kamu, wahai Ibnu Mu'inin. Lastu minal muluk allati tutajallu yani du'a, yang tatajallu ani du'a. Saya tidak bagian daripada raja yang orang yang tidak butuh kepada doa. Ini menunjukkan bagaimana dia, orang yang tawadhu, Ya, maka dia katakan saya bukan berarti seorang raja yang tidak butuh kepada doa. Kemudian diceritakan juga seorang gurunya yaitu namanya Al-Yazidi, Abu Muhammad Al-Yazidi. Gurunya dia waktu dia masih anak-anak, ya. Dia kuntu audibul uadibul ma'mun. Aku adalah orang yang mendidik ma'mun. Masih waktu remaja gitu. Fa'ataitu yawman wa huwa dakhil. Lalu ketika dia datang ke istana untuk mengajarnya ilmu, maka aku suruh salah seorang pembantu untuk memanggilnya ke dalam. Ya. Tapi enggak muncul-muncul. Kemudian suruh lagi ya penjaga istana yang lain untuk memanggilnya. Ini enggak muncul juga. Kemudian kata fakultu, aku Al-Yazidi ini, Abu Muhammad Al-Yazidi berkata, ini anak sedang bermain-main ini. Tidak perhatian gitu ya kan. Faqila ajal. Lalu dijawab ada petugas-petugas istana, iya. Kemudian, wa ma'adha innahu idha faraqaka ta'arrama ala khadamihi. Ala khadamihi. Jadi, katanya kalau dia engkau tidak ada di sini, masa makmun ini memperlakukan pembantu-pembantu istana ini dengan tidak baik, begitulah. Walaqaw minhu adan syadidan, ya, faqawwinhu bil adab. Jadi orang-orang pembelaan-pembelaan istana mengatakan tolong engkau didik dia supaya dia punya adab gitu. Ketika keluar makmun ini, amartu bi hamlihi fadarabtu sab'an durar. Jadi aku panggil untuk membawa, setelah dia dibawa ke hadapan Abu Muhammad Al-Yazidi, dipukul oleh dicambuk 7 kali. Qala fa innahu yadul fa innahu la yudalliku 'ainaihi. Ya, dia usap-usap mata, kedua matanya berbuka, nangis, ya. Id qila hadza Ja'far Yahya bin Ibnu Yahya. Kemudian ada yang mengatakan ini ada Ja'far Yahya datang. Qad aqbala. Sungguh masuk, ini adalah guru yang lain. Fa akhadha mandi, lalu makmun mengambil tisu, pamasah 'ainaihi minal buka. Lalu dihapus air matanya. Baja ma'asyabu, kemudian diperbaiki bajunya, dirapikan. Wa qama ila firasyi, kemudian duduk di atas permadani. Fa qada mutarabian, duduk seperti baik-baik, bagus. Summa qala yadkhul. Kemudian diizinkan oleh Abu Muhammad Al-Yazidi Ja'far bin Yahya untuk masuk. Kemudian masuk. Kemudian fa qumtu 'anil majlis wa qiftu ayashkuni ilaihi. Kemudian kata Yahya Muhammad Al-Yazidi, aku keluar dari ruangan itu dan aku takut dia akan melaporkan, menyampaikan tindakanku kepada kepada Ja'far bin Yahya. Fa aqbala alai bi wajhihi wa hadathahu hatta adhakahu. Kemudian aku lihat makmun ini bicara kepada Ja'far bin Yahya, ya, kemudian tersenyum, ya. Kemudian keluar, ya. Fajitu fakult. Lalu aku datang menemui dia, aku khiftu an tashkuni ila Ja'far. Aku cemas tadi engkau akan melaporkan tindakanku kepada Ja'far. Faqala li, lalu jawab makmun, ya Abu Muhammad, dia katakan, wahai Abu Muhammad, ma kuntu atla'ur rasyida ala hadha. Jadi katanya, aku enggak pernah memberitahu hal ini kepada ayahku Harun Rashid, pakai Fabi Ja'far. Bagaimana aku akan beritahu dia? Anni ahtaju ila adabin. Dia menyadari aku ini orang yang butuh untuk dididik. Nah, ini bagaimana akhlaknya dari kecil, dia tidak, ketika dimarahi oleh gurunya, dia tidak lapor, walaupun dia seorang anak raja, dia tidak lapor, ya. Kemudian, contoh kecerdasan makmun ini, jama'al ulama, di mana makmun ini mengumpul para ulama, wajala salin nas, kemudian duduk, wajah mra'atun. Nah, ini yang kisah kita sebutkan tadi, datang seorang wanita, wahai mu'minin, saudara mata akhi, jadi, saudara saya meninggal. Wa khalafa sittu mi'a dinar. Dia meninggalkan 600 dinar, ya. Kemudian a'tuni dinaran. Tapi saya hanya dapat 1 dinar saja. Wa qalu hadza nasibuki. Lalu mereka mengatakan inilah bagianku. Qala fa hasibal ma'mun, lalu ma'mun menghitung. Summa kasar faridha, dia hitung oleh dia, hadza nasibuki, ini benar ini. Bagianmu begitu. Faqala ulama, kaifa 'alimta ya amilul mu'minin? Ulama yang ada di dekatnya, bagaimana engkau bisa tahu? Faqala laha, lalu ditanya oleh yang meninggal saudaranya. Ini orang ini meninggalkan 2 anak perempuan. Qala na'am. Qalat na'am. Wanita menjawab, iya. Dia menikahkan dua anak perempuan. Berarti dia dapat separuh harta. Qala falahunna thuluthu, berarti dia dapat 2/3. Ya. Nah, maka dia mendapat berapa? 2/3, berarti dia dapat 400 dinar. Wa khalafa walidatan, kemudian dia meninggalkan ibu. Falaha sudus, maka dia mendapat separuh, maka 100. Jadi kalau 400, 1500. Wa khalafa zauja, falaha sumun, maka kemudian dia meninggal. Jadi dia meninggal ini saudaranya. Kemudian saudaranya ini punya dua anak perempuan, kemudian punya istri, punya orang tua. Lalu dibagi oleh makmun. Diterangkan bagaimana kenapa dia dapat cuma 1 dinar saja. Ya. Lalu dijelaskan, kalau dia punya anak perempuan dua orang, berarti dia dapat 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Maka berarti dia dapat 400 dinar. Kemudian dia meninggalkan ibu, ibu mendapat 1/6. Kalau 1/6 dari 600 berarti adalah ya 100 dinar, ya. Kemudian wa khalafa zauja, maka dia mendapat separuh. Sumun, 1/8. Nah, kalau dia menikah istri dapat 1/8, maka dia dapat 76. Ini dia meninggalkan berapa tadi? Situ di mi'ah, ya. Kemudian dibagi untuk anak perempuannya tadi 400, kemudian orang tuanya 100, 500, tinggal 100. 100 dinar. Kemudian dia meninggalkan istri, iya. Dia mendapatkan 75 dinar, kata kata makmun. Kemudian bila alaki isna ashar akhan, jadi kamu berarti punya 12 orang saudara laki-laki. Jadi ada saudara laki dan saudara perempuan ditinggal lima ini. Qala na'am, iya. Qala asabahum dinaran. Jadi kalau tadi kau punya 12 orang saudara laki masing-masing dapat 2 dinar, maka bagianmu 1 dinar. Nah, ini yang dicontoh kecerdasan makmum ketika dia menyampaikan bagaimana pembagian sebuah warisan, seorang wanita datang mengadu kepada dia. Kemudian juga banyak sekali perkataan-perkataan dia yang ataupun yang bisa diambil pelajaran oleh kita. Kemudian di sini sebutan juga sebuah kisah oleh Zubair bin Bukar. Ya, dia bercerita hadis ini Nadar bin Shumail, dakhaltu ala Ma'mun bi Moro. Aku masuk menemui Ma'mun di negeri Moro. Ya, Moro ini satu daerah di daerah Kufa atau Basra. Lalu dia katakan, "Faqali ya Nadar, atadkhul ala amil mu'minin fi misli hadhi thiyab?" Dia tegur, "Kenapa engkau masuk menemui amil mu'minin dengan pakaian seperti ini?" Faqultu ya mu'minin, "Inna harra Moro la yadfa illa bi misli hadhi al-akhlaq." Dia katakan, ini udara di Moro ini panas, tidak bisa memakai pakaian kecuali pakaian seperti ini. Qala walakinnaka takashshafa fatajaraina alhadis. Jadi, tapi dikatakan oleh Ma'mun, enggak, engkau ini adalah orang yang memakai pakaian-pakaian yang sangat sederhana, terlalu pakaian yang compang-camping, kata Ma'mun itu. Qala Ma'mun, ini disebutkan oleh dia bahwa sikap seperti ini, sikap yang berlebihan, tidak boleh demikian. Ya, ini menunjukkan bahwa bagaimana dia, setiap orang yang masuk pun dinasihatin jika berlebih-lebihan, dan jika bertemu seseorang yang dihormati, mesti memakai pakaian yang sesopan mungkin. Kan begitu maksud makmun menegur dia ini. Kenapa engkau memakai pakaian ini, engkau masuk ke mana-mana? Ya, maksudnya dia bukan menuntut memuliakan dirinya makmun, tetapi dia mengingatkan bahwa ketika berhadapan dengan orang yang terhormat, maka kita harus menghadapi dengan pakaian yang layak. Itu maksud dari makmun menyampaikan nasihat ini kepada Nadar bin Shumail. Ya, bukan berarti makmun menuntut agar dia dihormati lebih, tapi dia menegur bahwa bila seseorang untuk menghadapi seseorang yang dihargai, pakailah pakaian yang patut. Itu yang dimaksud di sini, yang dijelaskan maksud daripada ungkapan makmun ini. Tentu ini juga bagi kita yang kadang-kadang datang bertamu ya ke pejabat, seorang ustaz atau siapapun saja, maka kita harus memakai pakaian yang sopan, ya, pakaian yang layak, ya. Jangan pakai sandal jepit atau kalau perlu memang pakai pakaian yang rapi, ada sepatu dan serumacam. Dan itu adab-adab. Ini karena diberi judul oleh Imam Suyuti tentang ini, yaitu tentang pentingnya adab ketika menghadapi orang yang dihormati. Kemudian, ada satu kali makmun ini didebat oleh orang Khawarij. Orang Khawarij disebutkan oleh Ibn Abi Du'ayd, waqala dakhala rajul min al-Khawarij ala al-Ma'mun. Ada satu kali orang Khawarij masuk menemui makmun. You know, Khawarij kalau bahasa kita sekarang mungkin orang-orang yang terpengaruh pemikiran teroris-teroris begitu. Faqala lahu makmun. Maka makmun bertanya kepada orang ini, "Ma hamalaka ala khilafina? Kenapa kalian engkau menentang kami?" Qala ayatun fi kitabillah. Orang Khawarij menjawab, adalah satu ayat di dalam kitab Allah. Qala wa ma hiya? Qala qawlu ta'ala. Imam bertanya, ayat-ayat yang mana yang membuat kalian untuk suka menentang dan membenci kami gitu. Dia sebutkan, orang Khawarij berhujah dengan firman Allah SWT, wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humul kafir. Orang tidak menjalankan hukum Allah maka sungguh dia telah kafir gitu. Maka dialah orang-orang kafir. Qala alaka ilmun bi annaha munazzalat? Jadi qala na'am, qala wa ma daliluk? Qala ijma' al-ummah. Ini. Lalu bertanya, apakah engkau punya ilmu tentang apa maksud ayat itu diturunkan? Berkata, iya. Dari mana engkau tahu? Qala ijma' al-ummah. Qala faka maradita bi ijma'in fi tanzil. Jadi apa dalilmu tentang ini, bahwa tentang maksud ayat ini adalah tentang ijma'nya umat, kata orang Khawarij. Maka makmun menyebutkan, sebenarnya engkau redha tentang ijma' mereka dalam tanzil, fardhi bi ijma'ihim fi ta'wil. Ya, juga engkau harus redha dengan ijma mereka dalam memasukkan mutakwil makna tafsir dari ayat ini. Qada sadaqta. Kemudian orang Khawarij menyebutkan, ini benar. Assalamu alayka ya amil mu'minin. Ya. Kemudian dia mengakui makmun sebagai amil mu'minin. Jadi engkau yakin enggak ini ayat diturunkan, ya? Wa ma dulu kan wa alaka ilmu bi annaha munazzala? Jadi ditanya, apa di mana dalilmu tahu bahwa ayat ini diturunkan? Ya, dengan ijma kaum muslimin, ijma'nya umat, kata orang Khawarij. Maka tentu kalau kamu itu tahu tentang itulah ijma kaum muslimin tentang ini adalah bagian dari Al-Qur'an, kenapa engkau tidak percaya dengan ijma kaum muslimin tentang maksud dari tafsirnya? Itu yang dimaksud oleh makmun. Ya, tentang tafsirnya. Kenapa? Karena tafsirnya para sahabat tidak mengkafirkan orang yang istilahnya penguasa yang dalam istihadnya tersalah di dalam menerapkan hukum pamannya, ataupun orang yang mengaku hukum Allah itu penting tapi dia tidak menerapkan. Nah, ini yang dimaksud ijma para sahabat atau ijma para ulama. Nah, ini bukan dalil untuk mengkafirkan tentang penguasa, ya, kaum muslimin. Maka ini yang dihujahkan oleh makmun kepada orang Khawarij ini. Jika orang itu dengan hujah bahwa dia itu ada ijma umat tentang ayat ini diturunkan Allah SWT, kenapa engkau tidak juga menjadikan hujah mereka dalam memahaminya? Itu yang maksud oleh makmun. Jadi kalau engkau berhujah bahwa ini ayat Al-Quran adalah atas ijma'nya umat, ini adalah diturunkan Al-Quran, kenapa engkau tidak berhujah juga dengan ijma'nya umat tentang maksud dan tafsir ayat ini? Lalu orang Khawarij menyatakan, mengakui kembali dan berujuk dari pendapatnya, sadaqta, dan jawab, engkau benar. Kemudian dia ucapkan, assalamualaikum ya amil mu'minin. Taib. Ya, satu ungkapan makmun juga adalah, qala makmun min alamati syarif ayyadzulima man fawqahu wa yadzlimuhu man dunahu man huwa dunahu. Jadi orang yang mulia itu adalah dia berani menzalimi orang di atas tapi dia dizalimi orang yang di bawah. Kemudian juga disebutkan bagaimana makmun ini orang yang sangat pemaaf. La wadaitun an ahlal jaraim, ya, disebutkan dengan suka pemaafnya makmun tadi yang tidak sudah disebutkan mukadimah oleh Imam Suyuti. Di sini sebutkan contoh-contoh bagaimana suka memaafkannya dia. Maka yang sampaikan oleh dia, jangan sampai orang-orang yang suka berbuat dosa karena dia suka pemaaf, ya arfu ra'yi fil afwi. Jangan sampai orang-orang yang berani berbuat dosa tahu tentang bagaimana kemurahanku dalam memberi maaf. Ya, kalau orang tahu tentang kemurahan dia memberi maaf, tentu orang akan berani melakukan hal-hal yang yang salah. Liyadhiba anhum khauf, agar hilang dari mereka rasa takut, wa yakhlisu surur ya ila qulubihim, dan masuk ke dalam hati mereka rasa ketenangan. Kemudian ada satu orang melakukan suatu tindakan ya jarimah, jinayah. Maka faqala lahu wallahi la aqtulanak. Ma'mun mengatakan, engkau ini berhak untuk dihukum. Ya. Faqala ya al-mu'minin, ya. Dan bahkan hukumanmu adalah berhak untuk dibunuh, itu kata Ma'mun. Lalu orang ini berkata, ya al-mu'minin, ta'anna alayya, ya. Tunggu dulu, ya. Tolong engkau beri kesempatan padaku. Fa inna rifqa nisful 'afwi. Kata orang ini, sesungguhnya kelembutan separuh dari bentuk kemaafan. Qala wa kaifa waqad halafta waqad halaftu la aqtulanak. Bagaimana lagi aku sudah bersumpah akan menghukummu dengan cara untuk membunuhmu. Qala la antalqa Allah hanithan khairun min antalqahu qatilan fa khalla sabilahu. Kata orang ini, engkau menghadap Allah dengan bentuk tidak menepati sumpahmu, lebih baik daripada engkau menghadapi Allah dalam membawa seorang pembunuh, menghadap Allah dan membawa dosa seorang pembunuh. Itu lebih engkau menghadapi Allah dengan membawa dosa, yaitu melanggar sumpah, daripada menghadap Allah dengan membawa dosa sebagai pembunuh. Fakhalla sabilahu, maka Ma'mun membebaskannya dari hukumannya. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah ayat dari Abdussalam bin Saleh, bittu inda Ma'mun lailatan. Ya. Aku pernah tidur di rumah Ma'mun suatu di istananya ya, satu kali satu malam. Panamal qayyimul ladzi kana yuslihu sirat. Maka petugas yang menjaga lampu itu tertidur. Faqama al-Ma'mun wa aslahahu. Kemudian Ma'mun ya kalau dulu lampu-lampu orang kan lampu pakai seperti ya terbuat dari hal yang sederhana, kemudian ada yang menghidupkan selalu membersihkan minyak, merawatnya. Maka Ma'mun merawatnya, menghidupkannya lampu tersebut. Wasami'tu yaqul, ketika itu berkata, "Roma aku nu fil mutawaddi." Kadang-kadang aku dalam berada di saat berwudu, jadi di tempat berwudu. Faistumunil khadam wa yaftaruna alayya. Dia dengar bahwa ada banyak pembantu-pembantu yang mencacinya dan berbohong atasnya. Wala yadruna anni asma, dan mereka tidak tahu kalau aku untuk mendengar. Fa'afu anhum, maka aku memaafkan mereka. Jadi kata dia, kadang-kadang dia berada di tempat beruduknya dan dia mendengar orang-orang berbincang di luar itu mencela dan menghinanya dan membuat kebohongan atas nama Ma'mun. Tapi Ma'mun mengatakan, mereka tidak sadar kalau aku mendengar, tapi aku tetap memaafkan mereka. Ini bentuk-bentuk kemaafan yang dimiliki oleh Ma'mun terhadap para rakyatnya dan kepada para pembantu-pembantunya. Kemudian kemuliaannya kepada Ma'mun kepada tamu disebutkan oleh Yahya bin Aksam, "Ma ra'aitu akram min al-Ma'mun bittu 'indahu lailatan fa akhadhu su'al." Jadi aku pernah tidur di rumah Ma'mun, ya. Aku tidak melihat orang yang paling mulia yang suka memuliakan tamu daripada Ma'mun ini. Aku pernah tidur di rumahnya satu kali, lalu dia dia sedang batuk atau sedang filek, ya. Nah, maka dia tidak mau mengganggu bagaimana tamunya sedang tidur ini. Faraitu yasuddu fahu bikammi qamisihi, sehingga dia menutup mulutnya dengan bajunya, hatta la antabih, sampai aku tidak terganggu sedang tidurnya. Kemudian juga berkata Ma'mun ini berkata, awal adl ayadila rajul fi witanatihi. Kata dia, keadilan yang pertama harus ditegakkan adalah keadilan kepada teman sejawatnya, orang di sekitarnya. Jadi ini satu konsep ya, menegakkan keadilan, yaitu keadilan tidak pandang bulu, terutama keadilan terhadap orang-orang yang dekat dengan dia. Maka dia, keadilan pertama seorang itu adalah dilihat dari bagaimana terhadap konco-konconya. Kalau kita kan tim suksesnya, para orang-orang yang dekat dengan dia, bagaimana keadilan? Ya, kalau salah dihukum, berani ditindak atau tidak? Nah, itu keadilan pertama. Kata Ma'mun, awal adl ayadila rajulu fi bitanatihi. Keadilan yang pertama itu dilihat bagaimana dia berbuat adil, menyadari, bersikap, bertindak tegas terhadap orang-orang dekatnya yang melakukan kesalahan. Berani enggak dia menghukum? Nah, summal ladzina yalunhum hatta yabla ila at-tabaqatus sufla. Kemudian orang berikutnya sampai kepada tingkat yang paling rendah, kata Ma'mun. Ini kalau ini bagi seorang pemerintahan, ya terutama ya yang perlu ditekan kemudian disiplin itu adalah orang-orang yang dekat dengan dia. Jangan karena dia, dan ini yang membuat sulit menegakkan keadilan. Kadang-kadang kan ketika yang melanggar hukum itu adalah koleganya, temannya, orang separtai, orang tim-tim yang ikut mendukung dia waktu menjadi kampanye atau ketika dia berusaha mendapatkan jabatan yang mendukung dia. Nah, kalau dia orang ini melakukan kesalahan, dia enggak akan berani untuk menegakkan keadilan. Nah, ini makmum memahami bahwa keadilan yang pertama itu kalau seorang mau menegakkan keadilan mulai dari orang yang terdekatnya dulu. Ya, orang yang terdekat dengan dia dulu, kemudian berikutnya. Tentu mencontohkan hal ini akan membuat masyarakat akan menghargai tindakan daripada seorang pemimpin. Kemudian qala li ma'mun. Kemudian juga disebut di sini Ma'mun juga pernah berkata dari Akhir Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri, dia berkata, qala al-Ma'mun, Ma'mun berkata, ghalabatul hujjah habu ilayya min ghalabatil qudrah. Kata Ma'mun, aku lebih senang, lebih suka mengalahkan dengan kekuatan hujjah daripada mengalahkan dengan kekuatan senjata atau kekuasaan. Kenapa? Karena kekuatan kekuasaan itu tazulu bizawaliha, hilang dengan hilangnya kekuasaan. Ghalabatul hujjah la yaziluha syai'un. Kekuatan hujjah, kekuatan argumentasi, ya, tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Tapi kalau hanya menang kuat karena kekuatan, ya, kekuatan kekuasaan, kata Ma'mun itu akan hilang ketika kekuasaan itu tidak lagi di tangan dia. Maka dia tidak akan jadi orang yang menang lagi dalam, ya, tidak lagi memiliki kemenangan yang diraih dengan kekuasaan, ya, itu akan hilang dengan hilang kekuasaan itu. Tapi kemenangan yang diraih dengan hujjah, kata Ma'mun itu adalah kemenangan yang hakiki, yang tidak akan bisa dihilangkan oleh apapun saja. Maka ini menunjukkan dia satu hikmah bahwa kekuatan hujah adalah kekuatan yang selamanya akan tetap tidak bisa dikalahkan. Tapi kalau orang hanya mampu menaklukkan orang lain dengan kekuasaannya, kekuasaan itu bahwa kemenangan itu hanya sebatas lama kekuasaan itu sendiri. Kemudian Ma'mun juga pernah mengatakan kepada Al-Atwi, dia berkata, sami'tu man yaqul, man lam yahmadka ala husnin niyya lam yashkurka ala jamil fi'l. Orang yang tidak memujimu atas niat yang baik, jadikan dia tidak berterima kasih atas perbuatan baik. Ya, orang yang tidak memujimu atas niat yang baik, maka dia tidak akan bersyukur, tidak akan berterima kasih terhadap perbuatan baik. Nah, ini berapa ungkapan-ungkapan Ma'mun, ya, masih banyak lagi ungkapan-ungkapannya. Di antara kemampuan juga hikmah-hikmah yang diungkapkan oleh Ma'mun adalah azlamun nasi li nafsi. Manusia yang sangat menzalimi dirinya adalah mayataqarrabu ila man yub'iduh. Orang yang berusaha dekat kepada orang yang menjauhi dia. Ya, orang-orang yang menjauhi dia. Wa yatawadhu' liman la yukrimuhu, dan tawadhu' kepada orang yang tidak mungkin menghormati dia. Wa yaqbalu madha man la ya'rifuhu, dan menerima pujian orang yang tidak kenal dirinya. Ya, ada orang tiba-tiba tidak kenal kita lalu dia memuji. Loh, itu berarti kan pujiannya bohong. Ya, kalau orang yang memuji kita dia sudah lama sama kita, kemudian tahu seluk-beluk diri kita, berbagai uyub dan kelemahan-kelemahan kita, ya, yang sudah lama bergaul, baru ada arti sebuah pujian. Tiba-tiba orang belum pernah melihat aib kita, belum pernah dia tiba-tiba memuji kita. Kemudian tawadhu, ya, tawadhu itu bagi orang yang bentuk kezaliman seorang dengan dirinya adalah dia senang dipuji oleh orang yang tidak kenal diri sendiri, kemudian bertawaduk kepada orang yang tidak akan memuliakannya, kemudian berusaha tetap mendekat orang-orang yang menjauh, selalu menjauhinya. Nah, ini berapa faedah dari ungkapan-ungkapan Ma'mun, hikmah-hikmah yang diungkapkan oleh dia. Demikian barangkali ya, yang dapat kita bahas untuk pertemuan berapa pelajaran-pelajaran di kepribadian Ma'mun ini. Ada satu kali juga dia berkata di sini, diriwayatkan oleh Muhammad bin Qasim, aku mendengar Ma'mun berkata, ana wallahi ala dzul afwa hatta akhafu alla ujar alaihi. Kata dia, Ma'mun ini, saya orang yang sangat mendapatkan kelezatan dengan banyak memberikan maaf, sampai aku cemas, aku tidak akan diberi pahala di atasnya. Walau aliman nasu miqdar mahabbati lil afwi, kalau seandainya manusia tahu bagaimana besarnya kecintaanku terhadap memberi maaf, lataqarabu ilayya bidzunub, mungkin saja mereka akan berbuat kesalahan, mendekat kepada aku dengan cara membuat kesalahan. Nah, ini berapa bentuk-bentuk kemuliaan akhlak daripada makmun ini yang perlu dicontoh oleh para pejabat, oleh para petinggi, oleh para orang-orang terhormat, ya, bagaimana tawaduknya, kemuliaan hatinya, ya. Cuman sebagaimana yang dikatakan Imam Suyuti, ya, cuman ada kesalahan yang terdapat pada dia ketika setelah dia di umurnya yang telah senja, dia terpengaruh dengan pemahaman filsafat yang akhirnya melahirkan doktrin, lahirnya doktrin tentang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Demikian yang dapat kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat kita ambil faedahnya, ya. Dan banyak sebetulnya mokib-mokib dari Pak Makmun ini menunjukkan tentang keramahannya, kemuliaan akhlaknya, pemurahnya dia, ya. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita dari Studio 2 Cilengsi. Baik, makmun dari awal kepribadian, dari awal pendidikannya dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian karena dia orang yang suka membaca, suka banyak ingin tahu dengan berbagai perkembangan ilmu, dan akhirnya dia terpengaruh dengan salah seorang gurunya, yaitu ini pengaruh seorang gurunya yang mampu masukkan syubhat. Ya, ini memang hidayah itu dari tangan Allah. Betapa banyak juga orang hidup di tengah ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah hari ini, namun dia lebih pede untuk percaya dengan pendapat sebuah, ya, namanya syubhat kalau sudah masuk ke dalam pemikiran seorang agak susah mengeluarkannya, kan gitu. Ya, maka dia terpengaruh dengan Al-Allaf ini, ya, orang tokoh Mu'tazila ini. Dengan pemikiran itu dia terpengaruh. Ya, tentu sebagaimana pada hari ini juga banyak hal seperti itu. Kolega yang mendekati, ya, para ulama memang tidak terlalu dekat dengan penguasa, arti dalam artian selalu masuk keluar kepada penguasa, tidak. Tentu dan juga makmun saat itu juga sering mengundang para ulama untuk berdiskusi dalam berbagai pendapat-pendapat yang dia lontarkan itu. Tetapi kan ulama tidak sedekat berdekatan tinggalnya dengan makmun itu, dalam arti gampang datang dan melihat. Makanya makmun ketika ingin mensosialisasikan pandangannya tentang Al-Quran itu adalah makhluk, dia mengirim gubernur-gubernurnya. Gubernur-gubernurnya yang ditugaskan, bukan langsung dia yang turun. Gubernur-gubernurnya yang bertanya, dikirim surat kepada gubernur-gubernurnya yang bertanya kepada ulama-ulama yang senior yang dianggap oleh makmun adalah ulama-ulama yang memang fatwanya diikuti umat, yang dia mempengaruhi ilmunya yang menyebar di tengah umat. Nah, itu yang dikirim surat oleh para makmun. Nah, teman ulama itu menyebarkan, ada di Moro, ada di Khawarizm, ada macam Kufa, Basra, ya. Kan Baghdad itu bukan hanya kota kecil begitu. kalau kita sekarang, kalau kita anggap Baghdad, ya mungkin Baghdad itu ya di antara daerah bagiannya ada seperti Banten, Bandung, dan lain-lain. Saat itu kan tidak terjangkau dekat, dalam artian masa transportasi saat itu dan juga alat-alat informasi bukan seperti hari ini kan begitu. Jadi karena mungkin orang-orang yang dari Mu'tazilah ini dengan pengaruh-pengaruh pemikiran yang dia baca tadi, satu hikmah di sini adalah bahwa hidayah itu perlu kita jangan merasa bahwa saya sudah mengerti tentang dalil-dalil, tidak akan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran. Ini ibrah ini bagi kita dari kejadian Ma'mun ini. Walaupun di awalnya dia adalah belajar dari ulama Ahlus Sunnah Jamaah. Namun kadang-kadang kita tidak tahu, kita tergelincir bagaimana, kita tidak akan tahu. Maka dari sini wajibnya kita untuk jangan mencoba-coba untuk istilahnya kadang orang kita, oh, saya sudah paham kok akidah, saya baca buku-buku yang menyimpang dalam rangka ingin mengetahui di mana penyimpangannya. Tapi kita kan, siapa yang bisa menyamin kita bisa tetap dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Ini salah satu contoh dari Ma'mun ini. Padahal dia hidup di tengah ulama Ahlussunnah jauh lebih banyak jumlahnya waktu itu. Bahkan juga bertemu dengan akhir daripada masa Imam Syafi'i 204 nya. Kemudian yang lama masa dengan masa Imam Ahmad. Tibra di sini bukan berarti kita mengatakan ulama tidak menasihati. Ulama menasihati ya. Tetapi kan ulama penguasa itu juga punya wibawa yang dia sudah begitu apa namanya percaya dengan sebuah pendapat ya yang syubhatnya sudah masuk ke dalam hatinya, ya sulit untuk dibersihkan. Kan berdebat dengan para ulama banyak sekali. Ma'mun itu memanggil para ulama dan debat di jalan para ulama nubuha. Namun belum mampu apa namanya nasihat-nasihat debat-debat itu untuk menjelaskan kebenaran kepada Ma'mun yang saat itu sudah lebih terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah itu. Ini akibatnya. Jadi bukan berarti para ulama, tapi memang ulama-ulama kita tidak senang juga, artinya terlalu dekat dengan penguasa. Terlalu dekat dengan penguasa yang akhirnya mereka sulit untuk juga mengambil sikap untuk mementingi diri mereka dari pengaruh-pengaruh duniawi dan segala macamnya. Jadi memang kalau menyampaikan nasihat tidak mesti harus artinya kita harus terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Karena kalau terlalu dekat kita akan terpengaruh dengan dunia mereka juga akan ya ini yang ditakuti para ulama-ulama dahulu. Banyak para ulama-ulama yang tidak berani untuk lagi bersuara dengan lantang karena memang kadang-kadang pengaruh dari wibawa seorang penguasa akan membuat dia apa namanya agak menahan atau nasihatnya takut ya tersinggung atau bagaimana sudah enak dengan dunia selamacamnya. Jadi ulama memang secara umum ulama bukan berarti tidak menasihati penguasa dan secara umum juga ulama bukan mencari-cari kedudukan di tengah penguasa. Itulah sikap ulama kita. Mereka tetap dengan ilmu dan mereka karena memang baiknya penguasa juga mempengaruhi baiknya rakyat. Tapi bukan arti kita harus mengikuti cara pola-pola proses mereka, kemudian bergabung dengan mereka dengan segala tindakan mereka, bukan begitu. Kita bicara dengan ilmu. Ya makanya kalau sikap ulama kita lihat, mereka bukan berarti juga jauh dengan penguasa, juga bukan berarti pula harus masuk ke dalam lingkaran penguasa yang membuat mereka tidak bebas lagi untuk bergerak dan berdakwah. Allahu'alam bisawab, itu yang dapat saya jelaskan. Intinya di sini Imam Ahmad pun dengan demikian pun tidak bersikap yang akan kita bahas nanti final khairul Quran secara khusus, tidak mengajak para rakyat untuk walaupun penguasa sedang melakukan sebuah sosialisasi pemikiran yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, Imam Ahmad dengan segala masyarakat muslim secara umum keseluruhan waktu itu, hampir dikatakan 80% masyarakat pasti bersama Imam Ahmad, para ulama Ahlussunnah waktu itu ya, ini lain para ulama-ulama lain, tapi mereka tidak pernah menyuarakan untuk menjatuhkan Ma'mun. Kenapa? Karena ada berapa hal di sini. Pertama, Ma'mun itu ada dia punya syubhat ya ta'awwal ya, dia terpengaruh dan makanya tidak dijatuhkan kekuasaan oleh para ulama. Kalau seandainya, makanya di dalam sejarahnya Imam Ahmad didatangi oleh murid-muridnya yang sedang dihukum di dalam sumur begitu. Jadi kalau dulu model hukuman itu di sumur, dibuat semacam sumur, orang dimasukkan dalamnya sehingga ditahan di dalam itu begitu. Ya. Nah, datang itu menemui Imam Ahmad, yaitu mereka meminta izin dari Imam Ahmad, bagaimana kalau kita ajak kaum muslimin untuk mengkudeta kekuasaan Ma'mun ini karena dia sudah keterlaluan dalam memaksakan doktrinnya kepada masyarakat dan para ulama. Imam Ahmad hanya menasihatkan kepada murid-murid beliau, jaga diri kalian, jaga, jangan tumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin. Karena kekuasaan senjata, kekuatan ada di penguasa. Apa artinya kalian menentang demikian? Dan juga cara yang ditunjukkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya, bukan cara demikian, kesalahan-kesalahan yang di penguasa, walaupun belum sampai pada tingkat kufur yang nyata, maka kita belum boleh untuk melakukan penjatuhan ataupun mengkudeta kekuasaan yang resmi itu. Nah, ini dua hal yang bisa dikumpulkan oleh para ulama kita, mencontohkan bagaimana mereka tidak taat kepada penguasa yang mengajak kepada kemungkaran, sekaligus mereka pun dalam kondisi yang sama mereka tidak mengajak untuk menjatuhkan kehormatan penguasa itu sendiri di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Kita mengambil pendapat-pendapat dia ataupun nasihat-nasihat dia yang sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sebagaimana ungkapan para ulama Al-Sunnah, pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf kita taati, dalam hal yang mungkar kita tidak taati, itu siapapun saja. Ya, kalau nasihatnya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wajib diterima siapapun yang mengatakannya. Ya, oh, dia salah dalam masalah ini, iya, tapi dalam ungkapan ini dia tidak salah, boleh saja kita ambil. Boleh saja kita ambil. Makanya kalau penguasa kaum muslimin, ya, wajib kita taati hal-hal yang itu adalah ma'ruf, ya. Tapi kalau ada hal yang mungkar dan takwil-takwil seperti yang dilakukan oleh makmun ini, yang ditentang oleh ulama, tidak diterima. Begitu sikap kita, yang salah tidak kita ambil. Bahkan kepada guru-guru kita juga, tidak semua pendapat guru kita yang harus kita telan-telan mentah-mentah semua kita terima, tidak. Belum tentu, karena juga dia mungkin bisa salah dalam memahami, dalam salah mengungkapkannya. Maka kita tidak boleh fanatik kepada siapapun saja. Tetapi, ya, semuanya dikatakan, tetapi kita tetap keungkapan-ungkapan yang benar, yang merupakan sebuah nasihat, ya, dalam pengalaman dia yang dalam sebagai seorang yang sebagai pemimpin, kemudian menyampaikan dasar pengalamannya itu kepada orang-orang, inilah asas keadilan, ini bagaimana harusnya dia, bagaimana seorang pemaaf, ya, seorang pemimpin itu adalah, dia itu lebih akan semakin kuat, semakin mulia kedudukannya, bukan dengan menunjukkan kearogansinya kepada rakyatnya, tapi dengan semakin pemaaf dia kepada rakyatnya, malah rakyat semakin cinta kepada dia. Ini yang ingin digambarkan oleh makmun, ingin yang digambarkan oleh para ulama. Kenapa ulama mengungkapkan ungkapan makmun itu, mengekspos, ya, ungkapan-ungkapan dia tentang suka pemaafnya dia, kemudian juga tentang keadilan, segala macam yang kita sebutkan sekilas tentang tadi ungkapannya, adalah menunjukkan bahwa seorang-orang yang di atas itu diharapkan adalah banyak memberikan maaf, bukan lebih banyak memberikan hukuman. Itu contohnya. Sehingga dia akan semakin menempati di hati rakyatnya, di hati masyarakatnya, ketika dia memberikan rasa maaf ketika orang-orang bersalah. Dan ini yang menyebabkan orang semakin segan dan semakin menghormati. Nah, ini pelajaran diambil sebetulnya. Dan itu bukan hanya dari makmun, dari siapapun saja, ya. Seorang yang diberi kekuasaan, seorang yang di atas itu, bukan dia mentang-mentang lagi bisa berbuat sesuatu untuk menghukum semau dan hukumlah dari tangannya, bukan begitu. Tapi justru dia melihatkan satu hal yang contoh teladan. Karena kalau orang mampu memaafkan, itu suatu hal kelebihan. Tapi karena dia lemah, dia tidak mampu balas, lalu dikatakan saya maafkan. Itu bukan kelebihan yang dimiliki. Nah, memang dia belum bisa membalas. Kalau seandainya punya kekuatan, mungkin dia akan lakukan pembalasan. Makanya disebutkan sebuah sifat yang terpuji itu jika seseorang berkumpul padanya, dia seperti umpamanya kaya, dia tidak bakhil, itu baru mulia. Tapi orang miskin, dia tidak pernah bakhil, dia tidak pernah memberi, gimana dia bisa dipuji? Memang tidak bakhil, dia memang tidak ada yang dibakhilkan. Tidak ada yang dibakhilkan oleh dirinya, gimana dia dikatakan sebagai orang terpuji? Nah, ini sih menunjukkan sifat yang mulia tadi. Jadi kalau memang kalimat-kalimat turun dari orang dan makmun akui sebagai seorang tokoh, ya, walaupun dia punya kesalahan-kesalahan, ya, antara kesalahan yang fatalnya itu mengendokrin tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi dia sebagai tokoh kaum muslimin, sebagai khalifah kaum muslimin tidak akan bisa dielakkan. Dia sudah tercatat dalam sejarah Islam. Sudah begitu ditakdirkan Allah SWT. Ungkapan-ungkapan yang positif tetap kita jadikan sebagai pedoman bagi kita. Pengalaman-pengalaman dia sebagai seorang khalifah, ya, dan juga sebagai orang yang pernah yang memiliki ilmu, ya. Tetapi dalam masalah-masalah yang salah kita tidak akan pernah juga tolerir begitu. Dan itu bukan untuk makmum, siapapun saja. Makanya kata Imam Malik, kulun yu'khadhu min qawli al-wirat illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setiap orang itu berhak diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, guru kita siapapun saja, ya, siapapun orangnya, jika itu nasihatnya baik, ya, walaupun dia tokoh ahlu bid'ah, kemudian ungkapan dia itu adalah perintah dari Allah dan Rasul, sesuai perintah Allah dan Rasul, ya kita tak wajib taat. Tapi bukan karena ungkapannya dia, tapi karena itu adalah nilai-nilai positif yang memang didukung oleh dalil-dalil syar'i. Maka oleh sebab kita jelaskan kepada umat, ya, dan ingin menjelaskan bahwa dia ungkapannya sesuai dengan dalil syar'i dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kebersamaan hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kita kali ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk teman-teman kerabat kerja di studio 2 Challenge dan juga studio mini Istri Imam Syafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.